Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan salah satu bab dari Kitabul Fitan min Shahihil Bukhari, yaitu bab qaulullah ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan. Naam, selesai ya bab ini. Baik. Dan kita telah mengambil banyak faedah dari hadis-hadis yang kita baca dan syarah keterangan dari Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kemudian bab berikutnya adalah babun qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam satarawna ba'di umuran tungkirunaha. Bab sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satarawna ba'di, sungguh kalian akan melihat, akan menyaksikan, ba'di sesudahku, umuran, perkara-perkara, tungkirunaha, yang kalian mengingkarinya. Yani kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Iya. Bab ini, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, setidaknya ada dua faedah penting. Faedah yang pertama adalah, ya, bab ini menjelaskan tentang salah satu mukjizat dari mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengabarkan perkara-perkara gaib. Tentunya ini wahyu dari Allah. Perkara yang belum terjadi kemudian dikabarkan oleh beliau dan terjadi seperti ya kenyataannya. Naam. Banyak yang disebutkan oleh Nabi dari perkara-perkara gaib. Seperti tanda-tanda hari kiamat misalnya. Iya. Dalam hadis Jibril, ini sebagai contoh, perkara-perkara yang dikabarkan oleh Nabi dari perkara-perkara gaib. Ya, tanda-tanda hari kiamat. Nabi mengatakan ketika ditanya, akhbirni an amaratiha, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Karena waktu hari kiamat Rasul tidak tahu. Tanda-tandanya apa wahai Muhammad? Pertanyaan Jibril. Maka Nabi mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, antalidal mar'atu rabbataha, di antara tanda hari kiamat adalah para wanita melahirkan tuannya. wanita melahirkan tuannya. Ditafsirkan oleh para ulama, banyaknya orang-orang yang durhaka kepada orang tua, kepada ibunya. Jadi anak-anaknya itu seakan-akan tuan. Seakan-akan dia adalah ya pemilik dari ibunya, ibunya budak. Ya, ini perlakuannya, ucapannya. Jadi sang ibu melahirkan anak yang nantinya durhaka. Ini menunjukkan banyaknya kedurhakaan. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang, nah ini sesuatu yang sangat banyak. Kedurhakaan apa namanya anak-anak kepada orang tua. Ya, anak-anak yang mereka ya meninggalkan orang tuanya di rumah, berjalan dari satu kota ke kota yang lain, ya, berpindah dari satu mobil ke mobil yang lain, berpakaian dengan pakaian yang tidak terurus. Nasallallahu assalamu ala afiyah, itu termasuk salah satu fenomena ya durhaka kepada kedua orang tua. Nah, atau makna yang kedua adalah banyaknya peperangan. Banyaknya peperangan. Karena dengan banyaknya peperangan akan terjadi banyaknya tawanan perang. Nah, di antara tawanan perang ini kan wanita-wanita yang kemudian dimiliki oleh orang-orang yang merdeka. Taib. Dan kalau seorang wanita itu budak, ya, kemudian dimiliki oleh seorang yang merdeka dan sampai punya anak, maka anak itu statusnya apa? Merdeka. Ibunya masih budak, anaknya statusnya apa? Merdeka, mengikuti ayahnya. Ya, jadi sang ibu yang dia statusnya budak melahirkan anak yang statusnya merdeka. Sehingga melahirkan apa? Rabbataha, melahirkan tuannya. Ada tafsir tsani, tafsir yang kedua. Ya, ini banyaknya apa? Peperangan. Ini pun juga terjadi, ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Setelah Rasul wafat, peperangan demi peperangan. Ya. Ya. Kemudian tanda kiamat yang lain, Nabi mengatakan wa antarul khufatal 'uratal 'alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat ada orang-orang yang tadinya miskin, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, ya. Penggembala kambing, domba, tiba-tiba dia menjadi orang-orang yang kaya, yang yatatawaluna fil bunyan. Ya, berlomba-lomba meninggikan apa? Bangunan. Ala kulli hal, intinya Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan perkara-perkara yang gaib. Di antara perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Nabi adalah hadis yang akan kita bahas, ya. Satarawna ba'di umuran tungkirunaha. Ya. Perkara-perkara yang dikabarkan diantaranya adalah kejelekan yang akan dilihat. Kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Kemungkaran, kezoliman. Nah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Ya. Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak hanya mengabarkan kejelekan itu. Kejelekan itu kan fitnah. Ternyata Nabi juga memberikan solusi bagaimana kita menghadapi kondisi tadi. Syariat tidak membiarkan manusia mencari jalan sendiri-sendiri. Mestinya kan ada pertanyaan lah. Kalau kita melihat ada kemungkaran pada penguasa, kalau kita melihat ada penguasa yang zalim, ya, penguasa yang melakukan kemungkaran, kemungkaran, kezaliman, kezaliman, mungkin mengambil harta rakyatnya, ila akhirihi, ya, itu kan fitnah. Ya. Mestinya muncul sebuah pertanyaan, madza naf'al, apa yang kita lakukan ketika melihat keadaan ini. Nah, ini yang lebih penting. Semuanya penting. Tetapi, ya, yang terkait dengan keselamatan kita adalah apa bimbingan Rasul kepada kita semuanya di saat terjadi fitnah tadi. Fitnah penguasa-penguasa yang zalim. Fitnah penguasa-penguasa yang melakukan kemungkaran. Wallahi demi Allah, kalau masing-masing manusia dipersilahkan untuk mencari jalan keluar sendiri untuk menghadapi fitnah itu, ya niscaya akan ya terjadi sekian banyak apa namanya perbuatan-perbuatan. Ada yang punya ide seperti ini, ya, ada yang punya ide seperti itu. Sudah, kita buat negara saja sendiri. Ada lagi yang mengatakan, sudah, kita memberontak saja. Sudah, kita apa namanya, usulan-usulan yang banyak. Nah, ini kalau dikembalikan kepada apa? Akal-akal manusia. Naam. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ya. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Nah, inilah maksud dari bab ini. Jadi bab ini di samping mengabarkan berita gaib yang akan terjadi di akhir zaman, juga ya mengabarkan kepada kita tentang apa bimbingan Rasul di dalam menghadapi apa ya situasi tersebut. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Permasalahan adab buang hajat saja diterangkan. Yang itu maslahatnya kembali kepada pribadi. Ya atau tidak? Ya. Menggunting kuku ini sunanul fitrah, fitrah. Menggunting kuku, rapikan kumis. Ya. Taib membiarkan, melebatkan jenggot. Ya. Kemudian berkhitan, membersihkan bulu-bulu kemaluan. Ini perkara-perkara fitrah. Sunanul fitrah. Yang ini maslahatnya kembali kepada apa? Pribadi. Pada pribadi. Itu diterangkan dalam Islam. Adab-adab qada'ul hajah juga demikian. Apa yang diucapkan ketika masuk ke WC. Ya. Apa yang diucapkan kita ketika keluar dari WC. Ketika masuk kita ucapkan basmalah. Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kita berdoa ghufranak. Naam. Ini diterangkan. Baik. Jika perkara-perkara yang sifatnya kemaslahatannya itu kembali kepada individu, itu diterangkan sejelas-jelasnya. Ya. Apa pendapat Anda? Apakah ya, Islam tidak akan menjelaskan perkara yang maslahatnya kembali kepada amatun nas, keumuman manusia? Tentunya mustahil. Islam tidak menjelaskan. Ya. Urusan penguasa yang zalim, ya urusan penguasa yang apa namanya melakukan kemungkaran, yang ini pengaruhnya menimpa kepada apa? Seluruh masyarakat barangkali, ya. Kemudian Islam tidak menjelaskan, ini sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil. Ya. Pasti Islam datang dengan membawa penjelasan. Pasti Islam datang dengan membawa bimbingan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ya. Perkara apa yang seharusnya ditempuh? Sehingga terwujudlah masalih, maslahat-maslahat, dan selamatlah kita dari mafasid, mafsadah, mafsadah. Nah. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, sudah kita selesaikan dengan cara kita. Uskut, diam kamu. Ya. Kamu meremehkan Islam. Islam mengajarkan sesuatu yang maslahatnya kepada pribadi. Apalagi yang sifatnya amah, umum. Tidak percaya, mari kita buka ayat, mari kita buka hadis. Jadi bab ini sekali lagi adalah penjelasan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, muttabi' lis-sunnah, yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam di dalam mensikapi kemungkaran-kemungkaran yang muncul pada penguasanya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini ada 6 buah hadis, ikhwatil kiram, 6 buah hadis, naqra' hadhil ahadits. Kita baca hadis-hadis ini. Wa qala Abdullah ibn Zaid, wa qala Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, isbiru hatta talqauni 'alal hawd. Sabar kalian. Ini hadis berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan ketika mendapatkan penguasa yang zalim. Nabi mengatakan, isbiru, sabarlah kalian. Naam. Hatta talqauni 'alal haud. Sehingga kalian berjumpa denganku di atas telagaku. Nah. Jadi di sini ada dua perkara yang dijelaskan oleh Nabi. Yaitu apa yang seharusnya kita lakukan. Dan sampai kapan hal itu kita lakukan. Ketika ada penguasa yang zalim. Ya, kewajiban kita adalah sabar. Isbiru. Sabar kalian. Mungkin ada pertanyaan, sampai kapan sabar? Sudah setahun ini. Sampai kapan sabar? Sudah dua tahun ini. Nah, jalan masih bolong-bolong ini. Taip listrik belum masuk di tempat kita ini. Masuk kantong ini mesti ke pejabat ini. Nah, uang-uang itu. Taip. Sabar kamu. Ya, sabar. Sudah tiga tahun. Tiga tahun ini sabar. 4 tahun, terlalu lama. Nah, ini sudah, kalau sudah seperti ini, ya, 1 tahun sabar, 2 tahun sabar, 4 tahun kelamaan, memberontak. Ya. Tidak sabar namanya. Nabi menjelaskan tentang sampai kapan sabar. Ternyata Nabi mengatakan, isbiru, sabarlah kalian, hatta talqawni alal haud, sampai kalian berjumpa denganku di atas telagaku. Berarti sampai kapan? Mati, nah, isbiru namanya. Kita tidak mungkin ketemu Nabi di atas telaga kecuali apa? Mati, sampai mati. Nah, jangan pakai perasaan di sini. Kalau hadis itu sudah kita dengar, jangan bermain perasaan, jangan mengedepankan akal. Nah, kita baca dulu hadis-hadisnya. Nah. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعد أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال Du ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Ini lebih jelas lagi. Melalui jalannya Musaddad sampai kepada Abdullah. Abdullah kalau disebutkan mutlaqan biasanya Abdullah ibn Mas'ud. Biasanya demikian. Abdullah bin Mas'ud al-Hudali. Qala berkata. Berkata kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, "Innakum satarauna ba'di asaratan." Sungguh kalian akan melihat sesudahku, sesudah aku wafat, asarah. Apa itu asarah? Asarah yaitu perbuatan penguasa lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Seperti monopoli, nepotisme, ya. Atau yang semisalnya. Ini kan mementingkan sendiri. Dengan istilah orang sekarang. Nepotisme ya ini memberikan jabatan kepada orang-orang yang apa? Ya, yang dekat keluarganya. Walaupun itu tidak kemudian dikatakan salah sebenarnya. Ya. Mungkin orang-orang dekatnya adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang terpercaya. Ya, orang-orang yang lebih mudah diatur daripada orang lain. Ya. Tapi ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang di tengah masyarakat mungkin perkara yang jelek. Lebih mementingkan keluarganya. Taruh demikian. Lebih mengutamakan dirinya untuk menguasai harta. Memonopoli usaha tertentu. Memonopoli produksi tertentu. Ya. Tidak memikirkan rakyat. Ini asarah. Lebih mengutamakan urusan pribadi ketimbang urusan apa? Umat. Nah. Nabi mengatakan demikian, innakum satarawna ba'di asaratan. Sungguh kalian akan melihat sesudahku penguasa-penguasa yang demikian, asarah. Nah. Wa umuran tungkirunaha. Dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Ya, ini mereka melakukan kemungkaran. Ya. Berarti ini penguasa, seperti ini keadaannya. Tapi mereka muslim. Ingat, ini semuanya berbicara tentang penguasa muslim. Qalu, para sahabat ketika mendengar berita itu, bukan hanya sekedar didengar, mereka meyakini mesti akan terjadi. Nah, mereka meyakini itu. Qalu, maka mereka berkata, fama ta'muruna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dengan apa engkau memerintahkan kami untuk melakukannya? Para sahabat orang yang paling bersemangat di dalam menghadapi semua fitnah, di dalam menghadapi semua kejelekan. Nabi pun ditanya oleh mereka, ya Rasulullah, apa pesan engkau, apa perintah engkau untuk kami lakukan? Qala, kata Rasul alaihi salatu wassalam, addu ilaihim haqqahum. Tetap kalian tunaikan hak-hak mereka, hak penguasa. Tetap kamu tunaikan. Apa hak penguasa itu? As-sam'u wat-ta'ah. Mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Nah, terus hak kami bagaimana? Sebelum ditanya, Rasul sudah menjawab. Ya. Hak mereka tunaikan. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah hak kalian. Naam. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau sudah diihalahkan kepada Allah, ya, seorang harus menerima. Ya. Allah ghaniyun karim, Allah maha kaya. Allah mesti akan menyampaikan hak-hak itu kepada kita. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Naam. Wabillahi taufiq. Kalau orang itu tidak beradab dengan hadis Nabi, dan ini ada, mereka mengatakan terlalu lama kalau kita harus menunggu, ya, pertolongan dari atas. Subhanallah. Ini nasihat Nabi. Hak kalian mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hak kalian mintalah kepada Allah. Nah, karena mereka menganggap berita Nabi ini, perintah Nabi ini tidak sesuai dengan hawa nafsu, akhirnya mereka yasta'jilun. Yeah. Mereka merasa terlalu lambat kalau harus menunggu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka mengangkat senjata, yeah, mengangkat pedang, memberontak dengan maksud mengambil hak-hak mereka dari penguasa. Oh, enggak bisa. Hak kita harus diambil. Naam. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini nasihat Nabi alaihi salatu wassalam tegas dan tidak menerima takwil. Jelas Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum. Tunaikan hak-hak mereka. Hak penguasa tunaikan. Ya, hak penguasa tunaikan. Wasallallaha haqqakum. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kalau ada yang mengatakan kalian wahai salafiyun, kalian wahai ahlus sunnah, penakut. Ya. Kalian mengatakan kepada manusia, tunaikan hak-hak penguasa dan mintalah hak-hak kalian kepada Allah. Kalau kalian mengatakan kita penakut, sungguh kalian telah mengatakan Nabi penakut. Karena yang kita katakan itu ucapan Nabi, bukan ucapan kita. Ya. Tafadhol, baca Al-Quran, baca hadis, jelas. Nabi mengatakan demikian. Ya. Ini bukan perkara yang yaqbalut ta'wil. Jelas nas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan nanti akan ada penguasa yang seperti ini. Asaroh. Wa umuran tungkirunaha. Perkara-perkara mungkar mereka lakukan. Tetapi mereka masih dalam dairah Islam tentunya. Sebagaimana difahami dari hadis-hadis yang lain. Sampai para sahabat mengatakan, fama ta'muruna ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang seharusnya kami lakukan? Lihat. Ya, bagaimana para sahabat mereka tidak ingin memutuskan perkara dengan akal mereka. Tidak ingin memutuskan perkara dengan hawa nafsu mereka. La abadan, tidak. Namun mereka ingin selalu mengembalikan permasalahan mereka kepada siapa? Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian bersengketa, berselisih dalam sesuatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Rasul sudah memberikan apa? Sudah memberikan ya jawaban. Nah, wabillahi taufik. Dan wallahi demi Allah, kita akan menyampaikan ini kepada siapapun. Di dalam khutbah-khutbah Jumat, di dalam tulisan-tulisan, di dalam muhadharah, di dalam pengajian-pengajian, ini yang akan disampaikan. Karena ini ucapan Rasul. Tidak peduli dengan siapapun. Hadza kalamur Rasul. Ini ucapan Rasul. Dan kalamur Rasul adalah wahyu Rabbina Jalla wa'ala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ini kalau kita baca akan semakin jelas. Sesuatu yang sudah jelas semakin wadih lagi. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abdul Waris anil Ja'd an Abi Raja an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang kariha, tidak menyukai dari amirnya, penguasanya ya, syai'an, sesuatu, melakukan kemungkaran, fal yasbir, sabarlah, sabar, jangan kalian memberontak. Ya, sabar untuk kalian tetap mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Hadzal maksud. Ya. Baik, sabar kalian. Tahan lisan, tahan tangan. Nah. Baik. Jangan memberontak. Karena kalau memberontak, apa kata Nabi? Fa innahu man kharaja. Makanya berbicara tentang pemberontakan. Kata Nabi, fa innahu, sesungguhnya man kharaja minas sultan. Karena sesungguhnya siapa yang keluar dari ketaatan, yakni memberontak kepada sultan, penguasa, walaupun hanya satu jengkal, shibran, ya. Kemudian dia mati, mat, ya, mata mitatan jahiliyah. Dia mati dengan mati jahiliyah. Ini bukan mati kafir maksudnya. Tetapi mati dalam keadaan dia memiliki khoslah ya min khisalil jahiliyah. Nah. Tayyib wa billahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ahlus sunnah memahami hadis ini dengan itu, bukan kafir ini. Ya. Jadi mati dengan mati jahiliyah tidak kemudian dihukumi apa? Kafir. Tapi kalau kelompok-kelompok sesat ya, yang mereka mempraktikkan praktek bai'at, entah itu jama'atu tabligh, apakah itu ikhwanul muslimin, apakah itu jamus, ya, taib, apakah itu LDII dan seterusnya yang ada bai'at, ya, kalau sampai keluar dari kelompoknya, artinya dia telah melepaskan diri dari ketaatan kepada sultan. Dipakai hadis ini diterapkan, mata mitatan jahiliyah, dia matinya mati jahiliyah, yakni kafir, yakni murtad. Coba lihat. Mereka memakai hadis-hadis untuk kepentingan mereka sendiri. Dan kalau ada kelompok, di situ ada bai'at, fa'lamu, ketahuilah bahwasanya ini adalah kelompok sesat. Tidak ada bai'at yang sah kecuali kepada penguasa yang sah. Penguasa muslim. Kalau di negeri kita ini ya bai'at kepada Presiden Jokowi. Saat ini ganti presiden, bayat kepada yang lain. Ya. Taib. Samanya Pak SBY, Pak SBY. Nah, kita mendengar dan taat dalam perkara yang apa? Yang ma'ruf. Karena itulah sultan yang sesungguhnya. Mereka yang punya kekuasaan. Namanya sultan. Sultan artinya apa? Ya. Penguasa, punya kekuasaan. Ya. Taib. Ada orang zaman sekarang luar biasa. Sukanya membual. Ya kan? Ya, NKRI numpang di negeri kita ini. Baik, sekarang lagi marak ini orang-orang tidak sehat akalnya. Ya takallam bidunid dalil namanya. Ya, katanya punya kerajaan, katanya punya kekaisaran, ya. Ya. Baik, sama juga kelompok-kelompok sesat itu, mereka punya gubernur, punya bupati, punya kekuasaan. Ya. Tetapi ini negara di dalam apa? Negara. Nah, sepertinya ada surat penting ini. Ya. Nggak kelihatan. Oh, sudah jam. Oh ya, masih. Baik. Jadi labas kita sedikit menjelaskan tentang sulpon. Namanya saja sulpon. Sulpon itu yang memiliki sulpoh, memiliki apa? Kekuasaan. Itu sulpon. Ya. Memiliki wilayah. Itu sulpon. Memiliki kuah, kekuatan. Itu sulpon. Dan dia yang mengurusi betul urusan kaum muslimin. Namanya waliyul amr. Waliyu amril muslimin. Mengurusi urusan kaum muslimin. Itulah sulpon. Nah, sekarang taruhlah. Masing-masing kelompok itu punya wilayah. Ngaku punya wilayah. Nah, tapi mungkin salah satu yang hadir ini pernah ada yang jadi camat di sebuah apa namanya kelompok itu namanya. Ya. Oh, ini kamu wilayahnya di sini namanya. Ya. Wilayah apa ya kan? Jalan kaki ke sana ke kemari tetap bayar ya kan. Masuk ke warung bukan wilayahnya berarti. Ya kan. Ala kulli hal. Kelompok-kelompok itu yang punya apa namanya? Amirul Mukminin, entah apa namanya, punya khalifah ya, yang dibaiat, punya ini, punya itu, taib. Nah, negara dalam negara, di negara kita ini misalnya. Ya. Kalau tiba-tiba ada musuh yang menyerang, ya, ini sudah kita ulang-ulang. Ya. Ada musuh yang menyerang, taib. Nah, perbatasan apa namanya laut itu yang sedang ramai sekarang ini. Apa pulau apa? Natuna ya, sedang ramai. Coba laporkan kepada khalifah tadi, khalifah LDII misalnya. Pak Khalifah, ini batas negara kita sedang diserang. Oh iya. Nah, telepon kepada Panglima apa namanya? ABRI namanya. Telepon Panglima. Nah, tolong kerahkan pasukan, kapal perang. Ini siapa? Ini Khalifah FDI. Nah, mohon maaf Pak, Anda Khalifah siapa namanya? Enggak didengar namanya. Ya. Syahadat apa ini namanya? Ya. Nah, baik. Raja Salman telpon ya, atau minta kepada apa namanya ingin memberikan pengumuman bahwasanya misal ya memberikan pengumuman masing-masing negara Islam akan diberi kuota tambahan haji, kuota tambahan 10% lagi. Nah, datang ini khalifah jamaah tabligh ya, khalifah ya, datang ke Mekah. Ya, kemudian ke Riyadh ketemu siapa? Raja Salman. Raja Salman, kita ingin menerima kuota itu. Anda siapa? Saya khalifah. Khalifah Indonesia. Loh, yang ma'ruf siapa di dunia khalifahnya ini? Maksudnya pemimpin negara kita. Yang diterima ya presiden. Ini baru masuk kerajaan sudah ditangkap ini. Ya. Katanya, apa, enggak bisa ngurusi itu. Yang datang adalah Bapak Presiden ya, sebagai penguasa yang sah ya, atau utusan beliau. Beliau mengutus apa, Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, atau yang memerintahkan kepada kedutaan yang di sana, ya, Duta Besar Indonesia di Saudi, itu yang diutus. Mereka yang betul-betul mengurusi urusan apa ya, kaum muslimin. Sampai hal-hal yang sederhana, listrik mati di Jawa Tengah, siapa yang ngurusi? Apakah khalifah-khalifah itu? Khalifah Jamaah Tabligh, ya. Khalifah Ikhwanul Muslimin, Khalifah Jamus, nah. Khalifah mana katanya Waliul Amr, nah. Mana katanya Waliul Amr, mana kekuasaan kalian, mana Amr kalian? Ya, ya Subhanallah, nah. Ya. Taib. Jadi penguasa kita adalah itu yang memiliki sulpoh, yang memiliki wilayah, yang betul-betul mengurusi urusan apa? Kaum muslimin, ya. Taib, yang mereka ucapannya didengar, yang diakui kekuasaannya oleh nas manusia, ya. Di dunia ini yang diakui sebagai penguasa negeri kita ini bapak presiden, ya. Dan menteri-menterinya dan seterusnya, staf itu yang diakui, itulah waliul amr muslimin. Nah, jangan di yukhallit, ya, dicampur baur. Nah, wabillahi taufik. Nah, sangat-sangat mungkin, ya, penguasa-penguasa itu mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, ada kemungkaran, ya, ada kezaliman siapapun. Ya. Tidak ada yang bisa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Taib. Nabi mengatakan man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang dia melihat sesuatu yang tidak disukai dari amirnya, penguasanya, falyasbir, sabar. Maksudnya jangan memberontak. Ya. Tetap mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran, karena siapa yang ya keluar dari ketaatan kepada sultan, penguasa, walaupun satu jengkal, dia mati dengan mati apa? Jahiliyah. Ay alaihi khaslah min hisalil jahiliyah. Ada padanya salah satu sifat dari sifat-sifat apa? Jahiliyah. Dan sultan yang dimaksud sudah kita jelaskan. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara penting, ikhwan. Agar jangan seorang salah. Wallahi sebagian orang itu tetap di dalam kesesatan karena tidak mengerti hakikat sultan itu siapa. Tetap di dalam kelompok-kelompok yang sesat. Tetap di dalam tarekat-tarekat. Tarekat-tarekat itu ya seperti ini, sama saja. Ya, menerapkan bayat. Tarekat Tijaniyah, tarekat Rifa'iyah, tarekat Cistiyah, Syahrawardiyah, Naqsabandiyah, atau yang lain, Tara'iq. Ya. Tarekat-tarekat itu. Mengikat pengikutnya dengan bayat. Dan kalau sampai keluar, ya, berpindah kepada tarekat yang lain, ya, yang ekstrim dari mereka, yukafiruna, mengkafirkannya. Ya, mengkafirkannya. Nah, dan menerapkan hadis-hadis ini untuk kepentingan mereka. Nah, baik. Kalau misalnya semuanya benar itu, nah terus bagaimana kaum muslimin? Bingung kan tidak, ikhwan? Terus kalau semuanya benar, terus bayat ke siapa? Ya. Ya. Nah, wilayah Sumpyuh ini ada yang mengakui bagian dari kekuasaannya dari negara LDII misalnya. Ini kekuasaan saya. Jamus juga demikian. Ini kekuasaan kami. Ya. Baik. Kemudian apa namanya? Ada lagi kelompok yang lain. Ini kekuasaan kami. Misalnya ada 3 kelompok yang mengakui Sumpyuh adalah bagian dari apa? Wilayahnya. Nah, taib. Kemudian, ya, Pak Samad Sumpyuh mengatakan, ini wilayah saya. Mana yang benar? Semuanya benar, mana? Oh, itu bagi-bagi wilayah itu. Loh, tidak. Nah, mesti ini kekuasaannya Pak Samad di sini, wilayahnya. Nah, taib. Yang punya kekuasaan, yang punya namanya. Nah, alhamdulillah, perkaranya wabih jelas, ya. Siapa penguasa, siapa waliyu amril muslimin. Dan mereka pula yang menetapkan tanggal 1 Syawal, ya, 1 apa? Ramadan, ya. Maka sangat menyedihkan kalau sebagian ormas atau kelompok mengatakan pemerintah jangan ngurusi masalah ini. Ini berawal dari tidak mengertinya siapa waliul amr. Pemerintah ora usah ngurusi iki. Urusan agama di urusan pemerintah. Ya. Lah kamu siapa? Ya. Tinggal di mana kamu? Ya. So, ya. Kamu punya sulpoh atau tidak? Ya. Nanti ujung-ujungnya kalau ada serangan kepada kalian, kalian minta tolong pada apa? Ya. Nah, Panglima TNI. Ya. Ya. Panglima TNI tidak mau melaksanakan kalau tidak ada apa? Perintah dari ya, presiden. Ya, demikian ya, kawan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Orang-orang yang prinsipnya berbeda mendengar penjelasan-penjelasan ini, hadis yang jelas ini, ya, ya berat untuk mendengarkan. Tetapi sekali lagi kita nasihatkan, ini sabda Rasul, ya, jelas di sini. Nah, hadis ini tidak bisa diamalkan kalau kita tidak ngerti maksudnya apa. Coba perhatikan hadis ini. Man kariha min amirihi. Siapa yang membenci dari amirnya? Ada sesuatu yang dibenci dari amirnya, penguasanya. Fal yasbir, hendaknya dia sabar. Fa innahu man kharaja minas sultan, karena siapa yang memberontak dari sultan, penguasa, walaupun satu jengkal, maka dia matinya mati apa? Jahiliyah. Ini amir ini siapa? Sultan ini siapa? Kan harus jelas. Ya atau tidak? Ya iya. Nah, kalau yang dimaksud amir adalah misalnya, apa namanya, ya ketua kelas, pas enggak dipakai sini? Ya enggak pas. Nah. Atau mungkin tadi, kelompok-kelompok sesat tadi. Intabihu, hati-hati ikhwatil kiram dalam memahami hadis. Nah. Ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan. Ya. Nah. Kita cukupkan 3 hadis ini. Nah, ya. Hadis berikutnya cukup panjang, yahtajil al-bahas. Nah, namun kita tambahkan sedikit penjelasan di sini, ikhwan. Jangan sampai ada yang menuduh bahwasanya Nabi membiarkan kemungkaran. Ya. Jangan sampai ada yang menuduh Nabi membiarkan kemungkaran. Kan saya rasa tidak ada yang menuduh. Ya. Taib. Kenapa demikian ikhwatil kiram? Nabi bukannya membiarkan kemungkaran, tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita sesuatu yang lebih maslahat. Ada 2 madharrah yang ada di hadapan kita, dan keduanya mau tidak mau harus ditempuh. Maka Islam mengajarkan untuk kita mengambil yang madharatnya lebih apa? Kecil. Ya. Harta kita diambil oleh penguasa. Hak kita diambil oleh apa? Penguasa. Itu madharat. Madharat betul. Dan itu kemungkaran karena penguasa zalim mengambil harta kita. Ya. Nah, tetapi memberontak kepada mereka ini juga madharat. Ya. Kita diam sudahlah, sabar. Ini madharat betul. Harta kita tidak kembali di dunia ini maksudnya. Tapi apakah betul-betul tidak kembali? Akan kembali. Karena kita diperintahkan untuk minta kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita kambing, ya, yang di dunia itu satu menanduk kambing kawannya atau kambing kawannya, di akhirat dibangkitkan, ditegakkan kisos. Kambing makhluk yang bukan mukallaf. Lalu bagaimana dengan kita? Harta-harta kita yang diambil oleh penguasa akan kembali kepada kita dalam bentuk hasanat penguasa itu diberikan kepada kita. Dan itu lebih baik. Kita membutuhkan hasanat. Ya. Atau kejelekan kita ditimpakan kepada apa? Mereka. Orang-orang yang zalim. Nah, jadi kita diam, ya, membiarkan harta kita di ambil oleh penguasa dan kita berdoa kepada Allah pasti akan kembali, mungkin dia sadar atau apa, Allah alam, ya, Allah akan memberi sesuatu yang dari jalan kita tidak tahu, tidak kita sangka. Nah, ini mafsadah, madharat. Tapi memberontak juga madharat. Ya, sekarang dibandingkan, mana madharat yang lebih besar? Madharat kita sabar atau madharat kita memberontak kepada penguasa? Ya. Ternyata memberontak kepada penguasa madharatnya lebih besar. Pertumpahan darah, dicabutnya keamanan, ya, taib, rusaknya apa namanya fasilitas-fasilitas, terbunuhnya orang-orang yang tidak berdosa, ya, kemungkinan musuh akan masuk menguasai negeri kita, karena kondisi chaos, ya, musuh masuk, ya, kaum muslimin tidak bisa belajar agama, ya, disibukkan dengan fitnah, luar biasa, tidak bisa disebut berapa banyaknya mafsadah. Ya, semisal dengan itu, Asy-syai'u bi syai'i yudhkar. Sesuatu yang semisal dengan ini ada dua mafsadah, ya, tetapi mafsadah yang ditempuh adalah yang paling apa? Sedikit. Agar seorang tidak su'udzon kepada Nabi. Ya. Badui masuk ke masjid kencing. Kencingnya badui ini di masjid mafsadah atau bukan? Mafsadah, madarat, kencing di masjid. Ya. Tidak tanggung-tanggung, ini masjid Nabawi. Di situ para sahabat, di situ ada Rasul. Ya. Baik, para sahabat ingin mengingkari kemungkaran itu. Ya, dengan cara menariknya. Dengan cara mengeluarkannya dari masjid. Disebutkan dalam hadis, fazajarahu nas. Manusia pun mulai ya, berdiri, mau mengambil orang ini, mau menarik. Kata Nabi, da'uhu, biarkan dia. Apakah maknanya Nabi membiarkan kemungkaran? Ketika Nabi mengatakan, biarkan dia kencing. Apakah ada seorang muslim berpikiran, Nabi membiarkan kemungkaran? Nabi tidak ingkarul mungkar. Nabi tidak punya apa namanya, a'udzubillah. Ini seorang muslim tidak mungkin dalam hatinya seperti itu. Nabi tidak punya kecemburuan, a'udzubillah. Ini semua bisikan-bisikan syaitan. Ya. Dan itu sangat mungkin pada hadis-hadis ini. Loh, kenapa kita dibiarkan atau diperintahkan untuk sabar melihat penguasa yang zalim? Isyhadah apa ini? Ya. Sangat mungkin syaitan membisiki. Ya. Nah, coba lihat kisah ini badui. Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat para sahabat hendak mengingkari dengan cara mengambilnya, menariknya, mengeluarkan orang ini dari masjid, Nabi mengatakan da'uhu, biarkan dia kencing. La tuzrimuh, jangan ganggu, jangan tarik, biarkan dia. Sampai selesai, lego, ya. Selesai. Alhamdulillah. Begitu ya. Begitu selesai, ya. Nah, baru Nabi memberikan jalan keluar. Ya, termasuk penguasa yang zalim juga kita diberi jalan keluar. Bagaimana cara menasihati? Jangan antum kira Nabi tidak memerintahkan kita untuk berbuat baik pada penguasa. Mengingkari apa? Kemungkaran. Tidak ada. Tapi caranya tidak seperti itu. Bukan memberontak dengan podium-podium. Bukan membeberkan kejelekan mereka di tengah apa namanya halayak. Demonstrasi ini dan itu. Bukan itu cara Islam. Bukan itu. Karena itu mafsadanya besar. Ya. Bisa dengan murasalah, dengan surat, dengan mendatangi mereka, empat mata. Naam. Taib. Ikhwatul kiram, perhatikan baik-baik hadis ini. Hadis badui yang kencing. Naam. Kita semuanya tahu Rasul tidak pernah membiarkan kemungkaran. Tetapi ketika di hadapan Nabi, ada dua mafsadah yang memang mau tidak mau harus dilakukan salah satunya. Mesti Nabi memilih yang mafsadahnya lebih apa? Kecil, ya, untuk selamat dari mafsadah yang lebih apa? Besar. Kalau orang itu ditarik dari masjid, ya, mafsadahnya lebih banyak daripada apa? Kalau dibiarkan. Nah, nukarir ini sering untuk kita ingat, ikhwan. Untuk kita ingatkan ini faedah muhimmah, ya, dari masyayikh kita, nah, dari para ulama kita, nah, agar kita, ya, bisa merenungkan ini sama ini qadhiyahnya kurang lebih. Nah, terkait dengan menghadapi kemungkaran penguasa dengan badui ini sama ini. Nah, babnya sama dalam bab irtikab akhaf dararain. Ya. Lebih memilih madharah yang lebih apa? Ringan agar selamat dari madharah yang lebih apa? Besar. Kalau dibiarkan atau ditarik orang ini kencing, maka najis itu bukan hanya di satu titik. Namun akan mengenai apa? Ya. Tempat yang lebih luas, area yang lebih besar daripada masjid. Ini mafsadah yang pertama. Nah, mafsadah berikutnya, bukan hanya mengenai masjid yang areanya lebih besar, mengenai badan orang badui ini. Kemudian yang ketiga, mengenai pakaian orang badui ini. Kemudian yang keempat, mengenai badan para sahabat. Yang kelima, mengenai pakaian para sahabat. Kemudian apalagi mafsadah berikutnya. Terlihatnya aurat. Nah, terlihatnya aurat. Nah, orang lagi kencing ditarik. Ya. Aurat kelihatan. Kemudian berikutnya nanti boros air. Nah, yang tadinya seharusnya. Begitu selesai kan hanya satu ember saja. Kan? Ya. Fa'amaro bidanu bin min ma'in fa'uhriku alaih. Diambil satu ember, disiramkan, selesai. Nah kalau areanya luas, berapa air harus digunakan? Sini, lima ember tak cukup. Ya. Belum lagi harus membersihkan badan. pakaian para sahabat mungkin akan mengakibatkan apa namanya berakhirnya sholat. Nah, sholat orang pada pulang semua harus apa namanya membersihkan pakaian, membersihkan ini dan itu. Nah, belum lagi kegaduhan yang ada di masjid, gaduh masjid itu. Nah, ya. Ya kalau hanya sekedar gaduh, kalau berkelahi, ya. Ini berikutnya, ya kan? Gaduh, berkelahi. Nah, kemudian mafsadah yang ke-11, mungkin orang ini akan lari dari apa namanya, dari Islam, ya. Marah, ya. Siapa ini namanya? Dan seterusnya, ya, khotil kiram. Begitu selesai, Nabi mengingkari semua kemungkaran ini, ya, disiram air, kemungkaran najis hilang. Kemudian setelah itu dinasehati orang ini, sesungguhnya masjid ini bukan untuk seperti ini. Masjid itu adalah untuk sholat, untuk doa, untuk berzikir. Ya. Orang ini melihat betapa indahnya nasihat Rasul. Nyes masuk ke dalam hatinya. Ya seperti inilah seorang murabbi. Ya, tidak seperti mereka tadi. Ya. Makanya berdoa, ya Allah, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja. Yang lain jangan, ya Allah namanya. Ya, subhanallah, Rasul melihat ini mungkar lagi. Maka Nabi mengatakan, ya fulan, jangan kamu batasi sesuatu yang luas. Ya. Dinasihati lagi, tidak dibiarkan. Karena memang Nabi tidak pernah membiarkan apa? Kemungkaran. Maka kalau antum membaca hadis-hadis tadi tentang sikap kita kepada penguasa, jangan sampai syaitan membisiki kita, Nabi alaihi salatu wassalam membiarkan kemungkaran. Abadan. Tidak selama-lamanya. Beradaplah dengan sabda-sabda Nabi, muliakanlah sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, agar antum dan kita semuanya betul-betul muttabi' li sunnati Rasul alaihi salatu wassalam. Naktafi bihadal qadri, wa sallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.